أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ فَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ a'adhanallahu ayyakum minannar. Para hadirin sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan dari kitabu tauhid babu bayanu syai'in min anwa'is syirk, bab tentang penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir. Telah disebutkan beberapa riwayat dari jenis-jenis sihir. Yang pertama al-iyafah watar watiyarah. Ini disebutkan dalam suatu hadis. Al-iyafah watarku dan atiyarah. Dan ini telah selesai. Termasuk dari sihir yang keempat ialah iktabasa syu'batan minan nujum, mempelajari daripada ilmu perbintangan. Yang kelima, hadis terakhir kemarin yaitu mana qada uqjatan summa nafasa fiha, siapa yang membuat ikatan, tali diikat lalu ditiup pada buhul-buhulnya, dibacakan mantranya, faqad sahara, dia telah melakukan praktek sihir. Jadi kalau disimpulkan ada lima yang sudah kita lewati. Yang sudah kita lewati ada lima macam-macam dari jenis sihir. Yang pertama al-iyafah, iyafah. Yang kedua, apa itu iyafah? Yani seorang mereka itu memiliki sikap pesimis atau optimis. Kemudian karena melihat atau mendengar adanya burung atau yang sejenisnya. Iya. Yang kedua torku, atorku membuat garis-garis di tanah sebagai ramalan nasib untung atau sialnya. Kemudian yang ketiga tiaratu, tatoyur, menganggap sial atau untung karena mendengar atau melihat sesuatu, baik tempat ataupun waktu. Kemudian yang keempat, mempelajari ilmu perbintangan untuk meramal sesuatu. Dan yang kelima, yakni orang yang aqada uqdatan, membuat tali, ikatan tali, kemudian ditiup mantra-mantra padanya sebagai praktek sihirnya. Itulah lima poin penting yang sudah kita lewati. Maka kita masuk yang keenam. dari jenis-jenis macan sihir. Apa itu? Yang keenam yaitu namimah. Ala dari hadis, kita bacakan hadisnya. Wa an ibni Mas'udin, dan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda dari Abdullah Ibni Mas'ud, beliau bersabda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala hal unabbiukum mal'adhahu, ala hal unabbiukum, ala ketahuilah, ala ketahuilah, ya, hal unabbiukum mal'adhah, maukah aku ceritakan, maukah aku ceritakan kepada kalian mal'adhah, apa itu al-adhah, al-adhah? Maka beliau mengatakan, hiya namimah, itulah namimah, al-qalatu bainan nas, al-qalatu bainan nas, al-qalah menukil ucapan, menukil ucapan di antara manusia. Naam, dalam rangka untuk membuat kerusakan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahihihi. Saya ulangi kembali, macam sihir yang ke-6. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibni Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ala ketahuilah, hal unabbiukum mal'adhahu, maukah ketahuilah, apakah, hal unabbiukum, maukah aku ceritakan kepada kalian apa itu al'adhah. Al'adhah artinya sesuatu yang bisa memotong, sesuatu yang bisa memutuskan sesuatu. Hiya namimah, itulah namanya namimah. Apa itu namimah? Qalatu, al-qalatu bainan nas, al-qalah memindahkan suatu ucapan di antara manusia dengan tujuan membuat kerusakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Para hadirin, di sini Asy-Syaikh rahimahullah ingin menerangkan di antara bentuk-bentuk daripada macam sihir, ya, yaitu kerusakan yang ditimbulkan oleh namimah. Kerusakan yang ditimbulkan dari namimah. Namimah itu memindahkan ucapan dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Seperti sihir, memindahkan sesuatu yang dilemparkan kepada orang lain untuk menimbulkan kerusakan. Sihir mengandung kerusakan, namimah mengandung kerusakan. Sama-sama tersembunyi, sama-sama tersembunyi. Karena sihir juga prakteknya tersembunyi di waktu malam, tidak terlihat. Namimah juga sesuatu yang samar. Kenapa? Ucapan. Kita tidak tahu, tiba-tiba dia sudah memusuhi kita. Orang tua kita yang tadinya dekat, baik dengan kita, tiba-tiba memusuhi kita. Ada apa ini? Rupanya ada orang lain yang memberikan informasi tidak benar tentang diri kita. Kita tidak tahu apa yang disampaikan, kalimat apa yang dimasukkan kepada orang tua kita. Sehingga akhirnya muncullah kerusakan antara orang tua dan kita. Siapa yang melakukannya? Namimah. Praktek namimah. Tersembunyi, tapi besar akibatnya. Jadi, Syekh ingin menerangkan kepada kita di antara bentuk praktek kerusakan yang tersembunyi. Karena sihir pada pembahasan yang sudah lalu, sesuatu yang tersembunyi. Makhofiyah walatufa. Sesuatu yang tersembunyi dan lembut. Termasuk namimah. Tersembunyi. Dia tidak berani terang-terangan di belakang layar. Tersembunyi. Tapi kerusakannya luar biasa. Kita bacakan hadis ini dengan penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, di sini Syekh membawakan riwayat hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ala, apa itu ala? Ala adatu istiftah, alat untuk memulai pembicaraan. Wal ghardu tanbihul mukhatib, dan tujuannya mukhatab, yakni orang yang diajak bicara, supaya perhatian. Wal ghard, tujuannya ialah agar menggugah perhatian orang yang diajak bicara. Wal i'tina, dan perhatian. Ada apa ini dipanggil? Bima yulqiya ilaihi li ahamiyatihi. Bima yulqiya, dengan apa yang akan disampaikan kepada dia karena pentingnya perkara tersebut. Maka digunakanlah kalimat ala. Ala unab, hal unabbiukum. Marilah perhatikan. Maukah aku ceritakan kepada kalian? Orang yang tidak perhatian, supaya perhatian. Ada apa ini? Supaya perhatian. Ada perkara penting. Maka digunakan biasanya menggunakan kalimat ala. Ala. Ketahuilah. Perhatikanlah. Apa yang akan disampaikan sehingga kita disuruh perhatian. Hal unabbi'ukum. Hal unabbi'ukum mal'adhah. Apakah mau aku ceritakan kepada kalian mal'adhah? Apa itu al'adhah? Al'adhah, apa itu al'adhah? Maka di sini digunakan kalimat hal istifham litaswiq. Kalimat hal ini mengandung makna istifham, pertanyaan. Tapi pertanyaan litaswiq, yakni agar seorang itu syauq, muncul perhatian dengan merasa ingin tahu. Namanya taswiq. Ada apa ini? Saya ingin tahu ada apa itu. Namanya taswiq. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, ya Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil wahai orang-orang yang beriman supaya perhatian. Ada apa bisa dipanggil? Setelah orang itu perhatian karena merasa dipanggil, hal adullukum. Ini pertanyaan. Pertanyaan supaya orang itu muncul kerinduan. Ada apa saya ditanyakan? Sesuatu. Hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian? Apa itu? Apa yang akan ditunjukkan oleh Allah? Ala tijarah. Satu perniagaan. Perniagaan tunjikum min azabin alim. Perniagaan bisnis dengan Allah. Bisnis dengan Allah. Tidak akan rugi. Apa itu bisnisnya? Perniagaan yang Allah tawarkan. Ternyata perniagaan yang akan membawa keberuntungan besar. Apa itu? tunjikum min azabin alim, bisa menyelamatkan kalian dari azab yang menyakitkan. Jadi di sini Allah gunakan kalimat hal adullukum supaya muncul ada kerinduan. Ada apa? Ditunjukkan sesuatu oleh Allah. Ternyata yang Allah tawarkan perdagangan yang akan bisa menyelamatkan kita dari azab. Lian al-insan mustaqun ilal ulum. Digunakan hal pertanyaan karena manusia itu mereka orang-orang yang mustaq, rindu. Ya. Mustaq, rindu. Ilal ulum, kepada ilmu-ilmu agama ini. Yuhibbu ayya'lama, senang untuk mengilmui sesuatu. Wa qad yakunul murad bihi at-tanbih. Ya. Dan kadang yang dimaukan dengan kalimat hal di situ ialah perhatian. Li'anal muwajjah ilaihi al-khitabu yanbahi ayyatanabbaha liya'lama wa hiya tasluhu lil jami'. Kenapa? Dikarenakan dengan kalimat hal, apakah kalian mau aku ceritakan? Di sini yang diarahkan pertanyaannya orang yang diajak bicara yanbahi ayyatanabbah. Dia akan perhatian. Agar supaya mengetahui, yaitu perkara yang akan membawa kebaikan untuk semuanya. Sehingga hal di sini bisa mengandung dua makna. Agar seorang itu muncul kerinduan dengan apa yang ditanyakan. Karena pertanyaan ada jawaban. Pertanyaan ada jawaban. Apa sih jawabannya? Ya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang bisa mengantarkan kalian selamat dari neraka? Nah, ini apa itu? Nah, muncul tanda tanya. Nah, jawaban ada pertanyaan, ada jawaban. Apa itu jawabannya? Di sini. Maka digunakan kalimat hal. Atau yang kedua, kalimat hal di situ supaya orang perhatian. Orang kalau ditanya mesti dia akan memperhatikan kepada orang yang ditanya. Ada apa? Saya ditanya. Di sini, tariqah, cara, metode Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu agar orang itu perhatian. Ya. Terhadap ilmu. Terhadap ilmu. Maka musibah. Ketika orang dibacakan ilmu, dia tutup telinganya. Dia berpaling dari ilmu tersebut. Ini musibah. Apalagi yang menyampaikan adalah satu bagian dari Alkitab was Sunnah. Apalagi yang menyampaikan adalah di atas bimbingan manhaj salaful ummah. Iya. Maka menjadi sebuah tanda tanya. Kenapa dia tidak memperhatikan? Baik. Lalu kata mu'alif di sini kalimat yang ketiga, unabbi'ukum. Apa itu unabbi'ukum? Ai ukhbirukum. Maukah aku khabarkan atas kalian? Wahia murada muradifatulil khabar fi istilahil muhaddisin. Dan ini menurut ulama-ulama ahlul hadis disebut dengan khabar, berita. Waqad qala ba'dul ulama min nahiyati al-lughah lal istilah innal anba lughatun yakunu fil umuril hamah. Dan sebagian para ulama rahimahullah, mereka melihat dari sisi bahasa bukan dari sisi istilah. Innal anba, sesungguhnya yang namanya berita, maukah aku beritakan? Apa beritanya? Berita, perbedaan antara berita dan khabar. Ya. Ya? Ada khabar, ada berita. Ya. Apa bedanya? Innal anba lughah yakunu fi umuril hamah. Maukah aku beritakan? Ya. Menurut para ulama, kalau itu berita, secara bahasa maka yakun itu bentuknya perkara-perkara yang penting. Maukah aku beritakan kepada kalian? Ada apa? Berita apa? Penting ini. Maka dalam surat An-Naba, amma yatasa'alun, mereka bertanya-tanya kepada kalian, anin naba'il 'adzim, tentang berita yang sangat besar. Berita apa itu? Berita alladzina hum fihi mukhtalifun. Ternyata mereka saling berbeda pendapat tentang berita yang besar itu. Apa itu? Berita yang besar, kiamat. Ada orang yang tidak percaya terjadinya hari kiamat. Adapun orang mukmin yakin. Maka kata beliau mengatakan bahwa kalau inba itu perkara yang besar, wal akhbar, kalau itu berita, kalau tadi akhbar, khobar, khobar, ya, a'am, kalau khobar itu lebih umum. Kalau cerita tadi, cerita tentang perkara yang besar, kalau khobar biasanya filhamah wa ghairil hamah, perkara yang penting ataupun tidak penting. Maka di sini digunakan kalimat hal unabbi'ukum, maukah aku ceritakan? Maukah aku ceritakan perkara yang besar? Bukan sekedar diberitakan, diceritakan. Al-Adoh yang keempat. Dalam hadis ini ada kalimat Al-Adoh. Apa itu Al-Adoh? Al-Wasnin, Al-Hablu, Al-Adhu, Was-Samtu, Wal-Wa'du. Sama dengan itu. Al-Adhu, Al-Adhu, Al-Hablu, As-Samtu, Wal-Wa'du. Sama. Bima'na Al-Qad'u, memotong. Maukah aku beritakan, ceritakan kepada kalian apa itu perkara yang bisa memotong? Ya. Wa amal adhu ala wazni iddah. Adapun abdoh itu mengikuti wazan iddah. Fa innaha at-tafriqu. Maka maknanya at-tafriq, memisahkan sesuatu. Maukah aku ceritakan perkara yang bisa memisahkan sesuatu? Wa ayyan kana fa innaha tatadammanu qat'an wa tafriqa. Maka apapun bentuk kalimatnya, al-'adhah, al-'adhu itu mengandung makna qat'an, memotong, wa tafriqan, memisahkan sesuatu, memotong sesuatu sehingga terpisah, atau tafriq, memecah belah antara dua perkara. Ya. Itu makna al-adhu. Yang kelima, kalimat, maka beliau mengatakan yang dimaksud al-adhu, perkara yang bisa memotong, memisahkan sesuatu, an-namimah. Itulah yang namanya namimah. Ya. Memang namimah bisa memisahkan tadi. Yang tadinya saling cinta mencintai, ada pihak ketiga masuk. Pihak ketiga masuk kepada si A, menceritakan kejelekan si B. Setelah itu, B pun, pihak B memusuhi si A. Pihak ketiga ini masuk kepada pihak yang kedua, menceritakan kejelekan si A. Akhirnya antara si A dan si B tadi, muncul pemutusan hubungan. Muncul perpecahan di antara keduanya. Apa faktornya? An-namimah. Iya. Itulah yang namanya namimah, dan itulah yang bisa memotong sesuatu. Ada apa itu namimah? Namimah ini fi'liyah bima'na maf'ulah wa hiya min nammal hadis ila khairihi. Namimah itu maknanya ialah dari kalimat namal hadis, nama menumbuhkan, memindahkan ucapan, ila ghairihi, kepada pihak lain, memindahkan berita al-hadis, ucapan, berita kepada orang lain. Ai naqalahu, menukil. Wa namimatu fassaraha biqaulih. Maka namimah dalam hadis ini ditafsirkan oleh Nabi sendiri. Nabi menafsirkan makna namimah. Apa itu namimah? Al-qalatu bainan nas. Yani naqlul qauli bainan nas, memindahkan ucapan kepada orang lain. Fayanqulu min hada ila hada. Maka dia pindahkan kalimat ini kepada yang lainnya. Fayati li fulanin yaqul, seperti contohnya dia memindahkan ucapan si fulan. Menemui si fulan. Si A menemui si B. Dia mengatakan fulanun yasubbuk, si fulan itu telah mencaci maki kamu. Si A itu telah mencaci maki kamu. Maka si B pun terbakar. Ya, apa? Dia mencaci maki saya? Iya. Nah, ini namanya namimah. Dan dia memberitakan, menceritakan kalimat tersebut maksudnya supaya si A dan si B perang. Itu aja intinya. Itulah yang namanya namimah. Fahuwa namma ilaihil hadis wa naqalah. Maka orang tadi namma ilaih, memindahkan, menukilkan berita, ucapan kepadanya. Wasawa'un kana shadiqan aw kadhiba. Baik ucapannya itu ucapan yang jujur atau ucapan yang dusta. Itu asal kalimat namimah. Ya. Memindahkan kalimat antara si A dengan si B. Ucapan si A dipindahkan kepada si B, namanya namimah. Wa in kana kadziba, kalau itu ucapan berita yang dusta, fa huwa bahat wa namimah. Itu namanya adalah bahat, yakni hibah. Ya. Wa namimah, mengadu domba. Wa in kana shadiqan wa hiya namimah, kalau itu jujur, maka secara bahasa namanya namimah, cuman memindahkan berita saja. Wa namimatu kama akhbara Rasul. Maka yang namanya namimah, mengadu domba tadi, memindahkan suatu kalimat berita si A dengan si B supaya muncul perpecahan, dikhabarkan oleh Nabi SAW, taqta'u silah wa tufarriqu bainan nas. Itu perkara yang akan memotong hubungan antara si A dan si B. Itu kalimat yang akan memisahkan antara si A dan si B. Fatajidu hadzaini rajulaini shadiqain. Contohnya kamu dapatkan A dengan si B, keduanya dua orang yang saling berteman, ya, akrab, bagus hubungannya. Fayati hadzan namam, datanglah tukang bikin namimah. Ya. Fayaqulu li ahadihima, maka berkata kepada salah satu kepada keduanya, sohibu gaya subuk, temanmu itu, si A yang kamu akrab dengannya, kemarin dia mengatakan kepada saya dengan kalimat yang mengandung unsur makian kepada kamu. Fatangkilu, fatangkolibu hadihil mawaddah. Nah, karena dia tidak tabayun, tidak cari berita yang benar, benar apa tidak? Akhirnya apa? Langsung diterima mentah-mentah. Namanya berita mentah. Berita mentah tidak enak. Akhirnya apa? Dimakan mentah-mentah. Diterima tanpa konfirmasi. Langsung dia terima beritanya. Maka dia jengkel. Jengkel kepada si A. Si B ini jengkel kepada si A. Karena pihak si C tadi. Ya. Dan ini akan berubah mawaddah ila adawah, yang tadinya cinta jadi bermusuhan. Fayahsulu tafarruq, muncullah perpecahan. Wa hadza, nah perkara berpisahnya orang yang saling cinta mencintai karena tukang bikin adu domba tadi masuk, yusbihu as-sihr, mirip dengan praktek sihir. Mirip dengan praktek sihir. Dari sisi mana prak-prak mirip dengan sihir? Yani bitafriq, yaitu tafriq, memisahkan dua orang yang saling cinta mencintai jadi saling memusuhi. Ya. Ayuhannas. Tapi jangan dikesankan. Wah, kalau begitu ahlu sunnah yang mereka senang mengingatkan umat Islam dari kelompok-kelompok yang nyempal, berarti dia tukang sihir, bukan? Adapun mengingatkan umat Islam agar berpisah dari kelompok-kelompok yang menyimpang, itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ada sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk umat manusia. Kapan kita akan menjadi umat yang paling baik? Kapan umat Islam akan menjadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Memerintahkan yang baik, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, ai ta'muruna bisunnah, menghimbau, mengajak umat kembali kepada sunnah, jalannya Rasul. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang munkar, ai tanhauna 'anil bid'ah, mencegah dari kebid'ahan. Dan ini jalan keluar agar umat jadi umat terbaik. Sehingga ahlu sunnah mengingatkan bid'ah sekaligus pelakunya. Bid'ah dan pelakunya. Hati-hati dari si fulan, yang namanya fulan, orangnya ini, ditunjuk hidung. Dan itu bukan namimah. Dan itu bukan ghibah. La hibata li ahlil bid'ah, bukan termasuk hibah, bukan termasuk namimah. Kalau membicarakan bid'ah dan pelakunya, iya, ini perlu diingat supaya nanti tidak ada kesan dakwah kok namimah, hibah kepada orang lain. Ini bukan hibah, ini bukan namimah yang haram, bahkan wajib. Duh, kok wajib? Iya. Kenapa wajib? Karena menyelamatkan umat dari penyimpangan. Barakallahu fikum. Ya. Jadi, bahkan harus dipisah antara ahlu sunnah dan ahlu bidah, harus dipisah. Jalannya beda. Tidak sama. Sebagaimana sabda Nabi, ana farraqan nas, aku diutus oleh Allah untuk memisahkan orang. Ya memang harus pisah. Calon penghuni surga beda dengan calon penghuni neraka. Harus pisah. Manhajnya beda, jalannya beda. Ibadahnya juga beda. Caranya beda. Jadi tidak boleh dicampur baur. Dipisahkan. Disaring. Disaring. Siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur, ini dengan cara demikian para ulama. Dan ini barakallahu fikum bukan ghibah dan namimah, bahkan ini termasuk bagian dari prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap kali khutbahnya dia melalui mengingatkan, wa innahu mayyis minkum badi, siapa yang diberi umur panjang sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, akan muncul banyak perselisihan di tengah umat Islam ini. Wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin, pegang yang kokoh jalanku dan jalan para khulafa ar-rasidin, atu alaiha bin nawajib, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ngati-hati kalian jauhi oleh kalian perkara yang baru dalam agama. Zaman beliau belum muncul ahlul bid'ah yang memunculkan pemikiran bid'ah macam khawarij ataupun mu'tazilah. Mu'tazilah belum muncul, tapi sudah diingatkan hati-hati dari bid'ah itu. Nah kalau sudah muncul, ini lebih-lebih harus disebut nama orangnya. Tokohnya si Fulan, tokohnya si Alan, disebutkan. Supaya apa? Orang bisa membedakan. Membedakan orang yang mengajak pintu surga dan orang yang mengajak abwabi jahannam, pintu-pintu jahannam. Jangan salah masuk. Jangan salah pilih mendengar dan mendengarkan orang tersebut. Dipisah. Ini dengan bentuk peringatan kepada penyimpangan dan orang yang menyimpang, dan ini bukan ghibah atau namimah. Baik. Selanjutnya, jadi sudah bisa dipahami oleh kita bahwa namimah itu seperti sihir, karena praktek namimah itu bisa memisahkan dua orang yang tadinya saling mencintai jadi saling bermusuhan, seperti sihir. Ya. Selanjutnya, lianna sihra fihi tafrikun, dikarenakan sihir praktek yang bisa memisahkan diantara orang yang saling cinta mencintai. Lihat dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah 102 sudah lewat pembahasannya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarrikuna bainal mar'i wazawjih. Maka mereka pun belajar ilmu sihir dari Harut dan Marut. Ma yufarrikuna bihi bainal mar'i wazawjih. Sihir yang bisa memisahkan antara seorang suami dari istrinya. Ya. Sihir itu kadang memisahkan hubungan antara suami dan istrinya. Sebagaimana namimah itu juga bisa memisahkan suami dan istrinya. Suami istri yang sudah harmonis, masuklah pihak ketiga yang menceritakan sesuatu yang kadang tidak benar. Harapannya muncul perpecahan di antara keduanya. Sama ucapan. Wa namimah. Nah, apa hukumnya sekarang namimah? Namimah tu min kabairi zunub. Namimah itu adalah termasuk dosa-dosa besar. Ya. Wa hiya sababul sababun li'azabil qabri, dosa besar dan sebagai sebab siksa kubur. Yang ketiga, wa min asbabi hirmani dukhulil jannati. Yang ketiga, namimah perkara yang akan menjadi sebab diharamkannya masuk jannah. Ya, disebutkan di dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk jannah siapa itu? Qattatun, orang yang bikin namimah, mengadu domba. Ya, ainamam, mengadu domba tadi. Menukil ucapan, memindahkan ucapan si A kepada si B agar muncul kerusakan di antara hubungan keduanya. Itu namanya qattat, namam, tidak masuk jannah. Kita ahlus sunnah harus memahami, tidak akan masuk jannah, ini para ulama menerangkan. Kalau dia orang yang bertauhid, tidak ada kesyirikan, tidak akan masuk jannah golongan yang langsung masuk surga dulu, tapi disiksa dulu. Disiksa dulu sampai bersih dosa-dosa namimahnya. Baru kemudian dengan rahmat Allah dia dimasukkan jannah. Itu maknanya. Bukan maknanya tidak akan masuk jannah artinya haram masuk surga atau masuk neraka kalau begitu. Ini pemahaman Khawarij. Ahlussunnah tidak seperti itu. Ahlussunnah orang yang punya iman dan punya tauhid itu masuk jannah. Cuman mereka bermacam-macam bentuknya. Ada yang langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang disiksa dulu sesuai dengan kadar dosanya baru dimasukkan surga. Naam. Ini tidak sama. Sehingga hadis seperti ini oleh Ahlus Sunnah dipahami tidak masuk jannah awalian. Bukan golongannya orang yang langsung dimasukkan jannah tapi dapat ancaman disiksa dulu dengan dosa namimahnya. Ini yang perlu dipahami. Yang kedua tadi disebutkan bahwa namimah termasuk diantara perkara yang disebut mendatangkan siksa kubur. Riwayat dari Ibnu Abbas, marra Rasulullah SAW bi kubroin. Nabi melewati dua kuburan. Yani dua kuburan maksudnya dua orang yang dikubur. Yu'aziban, sedang disiksa. Dari mana Nabi tahu sedang disiksa? Tentu dengan sebab Allah memberitahu. Ya, sebab tidak ada yang mengetahui keadaan orang dikubur kecuali ini perkara gaib. Ini harus didasarkan ilmu. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Subhanakallah mihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.